permata salaf. Keutamaan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Maimun bin Mihran rahimahullahu ta'ala berkata, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan lisan adalah kebaikan. Yang lebih utama dari itu adalah seorang hamba mengingat Allah subhanahu wa ta'ala tatkala bermaksiat, kemudian dia menahan diri darinya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala berkata, bukanlah takwa itu dengan amalan sunnah seperti dengan bangun di waktu malam bertahajud dan berpuasa di siang hari. Bukan pula dengan menggabungkan antara keduanya. Akan tetapi, takwa adalah menunaikan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan dan meninggalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Jika bersamaan dengan itu terdapat suatu amalan sunnah, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, sesungguhnya mengembalikan 1/6 dirham uang perak dari harta yang haram itu lebih utama dari 100.000 dirham yang diinfakkan sebagai amalan sunnah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah berkata, diriwayatkan dari sebagian salaf, meninggalkan 1/6 dirham dari hal-hal yang dibenci Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih utama daripada 500 kali haji. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, kesimpulan dari ucapan-ucapan tersebut menunjukkan bahwa menjauhi perkara-perkara yang haram meskipun sedikit adalah lebih utama daripada memperbanyak amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Karena meninggalkan keharaman-keharaman adalah wajib. Sedangkan amalan-amalan tersebut hukumnya sunnah. Jami'ul Ulum wal Hikam, jilid 1, halaman 247 sampai 248. Doa berlindung dari fitnah kekayaan. Allahumma inni a'udhu bika min fitnatin nar wa min azabin nar wa a'udhu bika min fitnatil qabr wa a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil ghina wa a'udhu bika min fitnatil faqr wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari fitnah neraka dan azab neraka. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kekayaan. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kefakiran. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah al-Masihid Dajjal. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bab isti'adzah min fitnatil ghina dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha.